Mohon dijelaskan adanya ujian yang syar'i dan ujian tidak syar'i. Ini pertanyaannya tidak jelas. Kalau yang dimaksudkan di dalam menghadapi ujian tersebut, ya, yang syar'i itu adalah dengan empat tingkatan yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu dengan bersabar dalam menghadapinya, ya, kemudian ridho dan bersyukur. Ya. Adapun satu tingkatan, yaitu marah, maka ini yang tidak syar'i. Taib. Kesalahan datangnya dari manusia itu sendiri. Iya, tidak mungkin kesalahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah menimpakan azab kepada manusia itu karena ulahnya sendiri, karena dosa-dosa yang dia kerjakan. Iya. Wallahu a'lam.